إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa melanjutkan majlis kita pada majlis yang ke-39, masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab pembawa Al-Quran, yang sejak beberapa pertemuan yang telah lalu kita telah memasuki inti kitab ini, yakni bab yang ke-6, bab adab fil qiraah, adab tentang membaca Al-Quran. Yang pada pasal yang telah lalu telah kita bahas pembahasan yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, pasal tentang orang junub dan orang haid, apakah boleh mereka berdua membaca Al-Quran, orang yang memiliki hadas besar membaca Al-Quran. Dan telah kita bahas yang Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berpegang pendapat bahwa tidak boleh. Dan telah kita jelaskan pada pembahasan yang telah lalu, yang di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada dua pendapat, ada ulama yang tidak membolehkan dan ini adalah pendapat jumhur, dan ada pendapat ulama yang membolehkan. Pendapat sebagian ulama, pendapat Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Musayyab, dan ini dipegang oleh Ibnu Munzir, At-Tabari dan lain-lainnya para ulama. Masih melanjutkan tentang pembahasan yang telah lalu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setelah beliau membawakan bahwa haram bagi orang yang junub maupun haid untuk membaca Al-Quran, kemudian beliau menambahkan lagi penjelasan para ulama yang lebih khusus, terutama dalam kalangan para ulama Syafi'iyah. Qala ashabuna, berkata para ashab kami, yang dimaksud adalah ashab madhab beliau, yakni ashab madhab Syafi'i. Wakadha idza qala al-insanu ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Dan demikian pula itu bersambung kepada pembahasan yang sebelumnya, yakni pembahasan wa ajma'al muslimuna ala jawazi at-tasbih wa at-tahlil wa at-tahmid, yakni kaum muslimin ijma' bolehnya bertasbih, bertahlil, la ilaha illallah, bertahmid, alhamdulillah, bertakbir, Allahu akbar, wassalatu ala rasulillah, dan mengucapkan salawat kepada Rasulullah, itu adalah hal-hal yang dibolehkan. Ya, setelah Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan permasalahan haram yang membaca Al-Quran, kemudian beliau menjelaskan hal-hal yang dibolehkan. Dan ini pun termasuk bersambung kepada hal-hal yang dibolehkan. Wa kadza idza qala al-insanu, demikian pula yakni boleh juga, yakni bolehnya apabila seseorang mengucapkan ya Yahya khudzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah al-kitab dengan kuat. Berpegang dengan kuat. Wa qasada bihi ghairal Qur'an fa huwa jaizun. Yang dia dengan perkataannya tersebut bermaksud untuk mengucapkannya dan bukan meniatkannya sebagai bacaan Al-Quran. Seperti kalau dia sedang memanggil seorang anak bernama Yahya atau orang lain yang bernama Yahya untuk memegang Alkitab, apakah itu Al-Quran atau buku, dengan kuat. Maka ini boleh kalau dia meniatkannya bukan sebagai Al-Quran, ya, mengatakan perkataan tersebut yang itu memang sesuai dengan keadaan aslinya dan dia bukan meniatkannya sebagai Al-Quran. Ini dikecualikan. Karena dengan dia meniatkannya bukan sebagai Al-Quran, maka itu bukanlah bagian dari surat Maryam. Ya, bukan bagian dari surat Al-Quran. Dan pengecualian seperti ini dinukil pula oleh Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, yang beliau bermazhab berpendapat bahwa haramnya membaca Al-Quran bagi orang yang junub maupun haid, namun beliau pun mengecualikan. Al-Imam Al-Auza'i mengecualikan illa ayat rukub, kecuali kalau membaca ayat ketika menaiki kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, atau ayatun nuzul, atau ayat ketika singgah di suatu tempat untuk menginap atau untuk menjadikan itu sebagai tempat tinggal. Rabbi anzilin munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya, ketika mengucapkan kedua potongan ayat tersebut dan meniatkannya sebagai doa. Maka menurut mazhab Al-Imam Al-Auza'i, maka hal tersebut adalah dibolehkan, karena itu tidaklah terhitung sebagai bacaan Al-Quran, tapi terhitung sebagai doa. Sebagaimana seseorang muslim kalau dia berhajat kepada Allah kemudian dia berdoa, ya maka itu terhitung sebagai doa dan bacaan, bukanlah bacaan Al-Quran. Maka hal ini adalah dibolehkan, ya, dikecualikan dari mazhab Syafi'i maupun mazhab Al-Imam Al-Auza'i tentang ayat membaca doa menaiki kendaraan atau doa ketika singgah, yang walaupun hal tersebut memang potongan dari Al-Quran. وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ قَالُوا وَيَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِذَا لَمْ يَقْصِدَ الْكِرَاءَةَ. Ya, demikian pula hal-hal yang mirip dengan hal tersebut. Yakni Al-Imam An-Nawawi pun kembali mengecualikan, yakni madhab yang berpendapat bahwa haram yang membaca Al-Quran bagi orang yang haid dan junub, mengecualikan hal-hal yang mirip dengan hal tersebut. Yakni sesuatu yang sifatnya doa. Sesuatu yang sifatnya doa dan bukanlah meniatkannya sebagai bacaan Al-Quran. Ya juzulahuma, boleh bagi keduanya, yakni bagi orang yang haid dan junub, untuk mengucapkan ketika dia mendapatkan musibah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan dikembalikan. Maka boleh mengucapkan doa tersebut, yang padahal ya doa tersebut adalah potongan dari surat Al-Baqarah. Maka boleh, karena meniatkannya sebagai doa dan bukanlah terhitung sebagai qira'ah, sebagai bacaan Al-Quran. Ya, ini bagian-bagian yang dikecualikan oleh madhab yang mengharamkan membaca Al-Quran. Adapun madhab yang membolehkan membaca Al-Quran bagi orang yang junub maupun haid, maka apakah meniatkan membaca doa-doa tersebut sebagai doa atau meniatkannya sebagai bacaan Al-Quran, maka tidaklah ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, qala ashabuna al-khurasaniyun, berkata para ashab kani, yakni para ulama Syafi'iyah yang al-khurasaniyun, yakni yang berasal dari Khurasan. Khurasan di zaman dahulu itu negeri yang sangat luas, yang kalau di zaman sekarang itu sekitar Iran, yang mencakup Iran, Uzbekistan, Afghanistan dan sekitarnya. Itu negeri yang sangat luas, yang banyak para ulama lahir dari negeri tersebut. Di antara Imam Bukhari itu termasuk dari Khurasan, karena dari Bukhara. Al-Imam Muslim dari Naisabur. Al-Imam Abu Daud dari Sijistan. Al-Imam An-Nasai dari Nasa. Ya, banyak sekali para ulama yang lahir dari sana di zaman dahulu. Begitu pula banyak para ulama yang madhabnya juga madhab Syafi'i dari penduduk Khurasan. Wa yajuzu an yaqula 'inda rukubid dabbah, dan boleh pula untuk mengucapkan ketika dia menaiki binatang kendaraan, atau di zaman sekarang ketika menaiki kendaraan apapun, apakah itu wujudnya sepeda atau sepeda motor atau mobil, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, Maha Suci Engkau Allah yang menundukkan hal ini, yakni kendaraan, bagi kami dan kami tidaklah mampu untuk menguasainya atau mengaturnya, karena Allah lah yang menundukkan binatang tunggangan. Ya, sebagaimana pengecualian dari Al-Imam Auza'i yang telah saya sebutkan, bahwa ya para ulama madhab Syafi'i maupun Imam Auza'i maupun sebagian ulama lainnya yang bermadhab haramnya membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan haid, mengecualikan ada beberapa pengecualian yang itu dalam bab doa. Dalam bab doa. Wa inda du'a, dan boleh pula ketika berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, berdoa dengan doa ini, yang ini merupakan potongan ayat Al-Baqarah. Idza lam yaqsida al-qira'ah. Lagi-lagi dengan qaid, dengan ikatan, kalau kedua orang tersebut, yakni orang yang haid dan junub, tidak meniatkannya sebagai qira'ah, tidak meniatkannya sebagai bacaan Al-Qur'an, maka hal tersebut adalah dibolehkan. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memperjelasnya dengan perkataan Imamul Haramain, yakni Imam Abul Ma'ali Al-Juwayni rahimahullahu taala, yang beliau asalnya pun dari Khurasan, dari Juwain, yang kemudian beliau sempat menetap di Mekah selama beberapa waktu dan menetap di Madinah selama beberapa waktu, dan beliau menjadi imam yang terkenal di Mekah dan Madinah sehingga dijuluki Imamul Haramain. Fa in qala al-junubu, apabila orang yang junub berkata bismillah walhamdulillah dan mengucapkan bismillah walhamdulillah, yang itu merupakan potongan surat Al-Fatihah. Fa in qasada al-qira'ata 'asa wa in qasada adh-dhikra aw lam yaqsid shay'an lam ya'tham. Yang apabila dia membaca tersebut bismillah walhamdulillah, yang itu merupakan potongan dari surat Al-Fatihah, kalau dia meniatkannya sebagai qira'ah, sebagai bacaan Al-Qur'an, asa, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Yang ini adalah ya pendapat jumhur yang mengatakan haramnya membaca Al-Qur'an. Maka apabila dilanggar, yakni membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub maupun haid, maka itu adalah suatu perbuatan dosa. Fa in qasada dzikra aw lam yaqsid syai'an lam ya'tham. Namun apabila dia meniatkannya sebagai zikir saja, ya, sebagai zikir mutlak, ya, daripada dia mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang bahkan ternilai dosa, maka dia mengucapkan lafaz-lafaz yang merupakan zikir mutlak, yang zikir mutlak ini bahkan dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah merupakan ijma' para ulama, boleh mengucapkan zikir baik berupa takbir, tasbih, tahmid dan lainnya sebagaimana telah dikemukakan. Kalau dia meniatkannya sebagai zikir atau dia tidak meniatkan sama sekali, tidak meniatkan apa-apa, tidak meniatkannya sebagai baca Al-Qur'an, lam ya'tham, maka hal tersebut tidaklah terhitung berdosa. Ya. Jadi intinya para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ingin menyebutkan beberapa pengecualian menurut mazhab yang mengatakan bahwa orang yang junub dan haid haram membaca Al-Qur'an, bahwa di situ ada hal-hal yang dikecualikan, yakni apabila dia membaca yang itu potongan Al-Qur'an namun membacanya dengan meniatkannya bukan sebagai bacaan Al-Qur'an, yakni meniatkannya sebagai zikir atau sebagai doa yang sesuai kondisional tertentu seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, atau doa naik kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza, atau dia ketika singgah di suatu tempat Rabbi anzilin munzalan mubarakan, atau dia meniatkannya sebagai hal-hal yang lain yang itu bukan sebagai bacaan Al-Qur'an, maka hal tersebut adalah diperbolehkan. Maka itu itu terhitung sebagai zikir, bab zikir dan bab doa, bukan sebagai bab bacaan Al-Qur'an. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau melanjutkan pembahasannya tentang bagaimana hukum membaca ayat yang itu sudah dimansukh. Wa yajuzu lahuma, dan boleh bagi keduanya, yakni bagi orang yang haid dan junub, qira'atu ma nusikhat tilawatuhu ka asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Yakni boleh bagi orang yang junub dan haid membaca bagian dari Al-Qur'an yang itu sudah dimansukh secara tilawah. Dimansukh secara tilawah. Seperti ayat tentang rajam. Ayat tentang rajam yang tadinya merupakan potongan surat An-Nur, asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Orang yang tua, laki-laki yang tua dan wanita yang tua apabila dia berzina maka rajamlah mereka sampai mati. Yang ini tadinya adalah potongan ayat Al-Qur'an, potongan ayat An-Nur. Namun ini sudah dimansukh secara tilawah. Apa yang dimaksud dengan dimansukh secara tilawah? Para pendengar Ismail Radio AM774 kHz, an-naskhu, nasakha, yansakhu, secara bahasa artinya adalah an-naqlu atau al-izalah, yakni bisa berarti memindahkan, bisa berarti menghilangkan, bisa berarti mengangkat. Itu maknanya secara bahasa. Adapun secara istilah, an-naskhu yakni raf'ul hukmi thabit bi khitabin mutaqaddim li khitabin mutarakhin anhu, yakni mengangkat hukum yang tadinya ada, mengangkat hukum yang ditetapkan dengan dalil, yang itu hukum tersebut diangkat dengan dalil setelahnya yang datang belakangan, dalil lain yang mengangkat hukum tersebut dengan dalil mutarakhin anhu, dalil tersebut adanya ada selang waktu dengan dalil yang pertama yang menetapkan hukum tersebut. Ini adalah makna an-naskh secara bahasa. Dan dalam syariat Islamiyah, an-naskhu, bab naskh itu ada tiga macam. Ada tiga macam yang terutama terkait dengan Al-Quran. Ada tiga macam. Pertama adalah naskhu tilawah ma'abaqail hukmi, yakni tilawahnya di mansukh, bacaannya di mansukh, bukan lagi termasuk bacaan Al-Quran. Ma'abaqail hukmi, namun hukumnya tetap ada. Hukumnya tetap ada. Jadi ayatnya dicabut, dikeluarkan dari Al-Quran, namun hukumnya tetap berlaku. Hukum yang terkandung dari ayat yang dimansukh tersebut secara tilawah tetap berlaku. Contohnya apa? Contohnya ayat rajam ini. Contohnya ayat rajam ini, bahwa ayat ini, wasyaikhu wasyaikhatu sampai akhir, tadinya merupakan potongan surat An-Nur. Potongan surat An-Nur. Yang menunjukkan bahwa orang yang sudah muhsan, orang yang sudah menikah, sudah pernah menikah secara sah pernikahannya, ya, menikah dengan secara sah. Adapun dengan pernikah yang syubhah atau dia pernikahan yang tidak sah dalam artian berzina, maka itu tidak dihitung sebagai muhsan. Yang dia sudah muhsan dengan pernikahan yang telah sah, apabila dia berzina maka dirajam. Ini ayatnya tadinya termaktub dalam surat An-Nur, namun secara bacaan dimansukh, dihilangkan dari Al-Quran. Namun secara hukum diterapkan, secara hukum tetap diterapkan oleh Nabi SAW hingga akhir hayat beliau. Dan diterapkan oleh para sahabat, diamalkan oleh Abu Bakar dan diamalkan oleh Umar. Bahkan Umar ketika zaman khilafah beliau, beliau sampai menegaskan. Sebagaimana athar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Ya, Ibnu Abbas meriwayatkan perkataan Umar ketika beliau di atas mimbar. Laqad khasyitu an yatula bin nasi zamanun hatta yaqula qail. La najidu rajma fi kitabillah. Ya, sungguh saya khawatir bahwa akan berlalu zaman yang panjang bagi manusia sehingga ada orang yang berkata, kami tidak dapatkan ayat rajam di kitabullah, tidak dapatkan ayat rajam di dalam Al-Quran. Fayadillu bitarki faridatin anzalahullah, sehingga mereka menjadi sesat karena mereka meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan, yang Allah wajibkan. Ala wa inna rajma haqqun ala man zana wa qad ahsan. Ketahuilah bahwa rajam itu adalah benar, hukum yang tegak bagi orang yang berzina dan dia sudah muhsan, yakni sudah pernah menikah dan berhubungan dalam ikatan nikah yang sah, walaupun kemudian setelahnya bercerai. Idza qamatil bayyinatu aw kana al-hamlu aw al-i'tiraf. Yang rajam itu diterapkan apabila tegak bayyinah. Bayyinah yakni 4 orang saksi. Atau ada bukti hamil. Bukti hamil tapi tidak memiliki suami. Awil i'taraf, atau dia mengakui dengan ya lisannya sendiri bahwa dia telah berzina. Ala qad rajama Rasulullah SAW wa rajamna ba'dahu. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah merajam. Bahkan Rasulullah SAW di zaman beliau, beliau merajam beberapa kali. Di antara beliau pernah merajam Ma'iz, merajam wanita dari kabilah Juhainah. Ya, merajam juga 2 orang Yahudi, merajam juga wanita yang berzina dengan pemuda yang merupakan penggembala, orang yang disewa untuk mengurus kebun. Ya, Rasulullah SAW merajam beberapa kali selama semasa hidup beliau. Wa rajamna ba'dahu, dan kami pun, yakni para sahabat pun merajam setelah Rasulullah SAW. Jadi hukumnya tetap, hukumnya tetap ada. Dan sungguh telah benar perkataan Umar, ya, bahwa sehingga berlalu zaman yang panjang, ya, sampai-sampai kaum muslimin menganggap rajam itu bukanlah dari hukum Allah. Ya, sebagaimana di zaman kita sekarang ini, yang banyak kaum muslimin yang dia mengaku Islam, yang dia berzina bahkan ya seakan-akan itu bukanlah dosa besar dan tidaklah mengakui hukum rajam ini. Ya, benar perkataan Umar radhiyallahu taala anhu, yang padahal itu adalah hukum yang tetap walaupun tilawahnya dimansukh. Bagian yang kedua, ada yang hukumnya dimansukh ma'a baqa'i tilawah. Hukumnya dimansukh, tilawahnya tetap ada dalam Al-Qur'an. Ayatnya tetap termaktub dalam Al-Qur'an. Contohnya apa? Contohnya adalah iddah selama setahun. Iddah selama setahun bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dalam ayat Al-Baqarah ayat 240 Allah berfirman, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghaira ikhraj." Dan bagi orang-orang yang meninggal dan dia meninggalkan para istri, ya, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, wasiyatan li azwajihim, maka sebagai wasiat bagi suami-suami mereka, mata'an ila al-hawli ghaira ikhraj, maka mereka beriddah selama satu tahun dan tidak boleh keluar, hendaknya tidak boleh keluar. Walaupun nanti di sini ada pengecualian-pengecualian kapan mereka, yakni wanita yang ditinggal mati tersebut boleh keluar. Yang itu pembahasannya di pembahasan tentang fikih yang bukan pada saat ini pembahasannya. Ayat ini menetapkan bahwa wanita yang ditinggal wafat aslinya iddahnya adalah satu tahun. Dan ini sempat berlaku di zaman Nabi SAW. Kemudian Allah turunkan ayat yang menasakhkan ayat ini, yakni ayat yang sebelumnya dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 234, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra." Dan bagi orang-orang yang mereka wafat dan meninggalkan para istri, maka yatarabbasna, para istri tersebut menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Pada ayat yang sebelumnya Allah perintahkan untuk menunggu selama setahun. Pada ayat yang ini Allah perintahkan para wanita yang ditinggal mati suaminya untuk menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ya, yang ayat ini memansukh ayat Al-Baqarah ayat 240 tadi, iddah selama setahun. Yang dua-duanya termasuk dalam ayat Al-Baqarah dan termaktub dalam surat Al-Baqarah. Masih tetap ada ayatnya, namun hukumnya terhapus. Ya, hukumnya sudah dimansukh. Yang bagian ini, bagian yang pertama, maka itu kata Al-Imam An-Nawawi boleh untuk membacanya, yakni ayat rajam, karena itu bukan termasuk bacaan Al-Quran, maka itu boleh dibaca, bukan lagi termasuk bacaan Al-Quran dan dia tidaklah memiliki kehormatan sebagaimana kehormatan ayat Al-Quran. Namun bagian yang kedua ini, yakni ayat yang sudah dimansukh secara hukum, namun tilawahnya masih ada dalam surat Al-Quran, maka tidak boleh. Maka tidak boleh bagi orang yang junub dan haid untuk membacanya, karena dia masih masuk bagian tilawah Al-Quran dan dia mendapat pahala bacaan Al-Quran apabila dia membaca ayat yang mansukh tersebut. Yang bagian yang ketiga adalah wanaskhuhuma ma'an, yakni ayat yang dia dimansukh secara tilawah dan secara hukum. Ya, secara bacaan dia bukan termasuk bacaan Al-Quran, secara hukum pun sudah dimansukh. Contohnya apa? Contohnya adalah menyusui selama susuan yang mengharamkan 10 kali susuan. Susuan yang mengharamkan 10 kali susuan. Yang tadinya hal tersebut termaktub dalam Al-Quran. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Aisyah dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Kana fima unzila minal Quran ashru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Dahulu, ya, yang termasuk dalam termaktub dalam Al-Quran, 10 kali susuan itu mengharamkan, menjadikan anak yang disusu itu, yang itu bukan merupakan anaknya, menjadi anak susuannya. Ya, ini termasuk bacaan Al-Quran terdahulu, termasuk bagian dari Al-Quran dan berlaku hukumnya 10 kali susuan. Tsumma nusikhna bi khamsi ayatin ma'lumatin. Kemudian dimasukh dengan 5 kali susuan. 5 kali susuan. Ya, sehingga yang 10 kali susuan itu dimansukh secara tilawah maupun secara hukum. Adapun yang 5 kali susuan, maka ini termasuk yang dimansukh secara tilawah namun hukumnya tetap ada. Ya, termasuk jenis yang mansukh yang kedua tadi. Yang pertama, yang dia dimasuk secara tilawah, namun hukumnya tetap berlaku. Sehingga kesimpulannya, ya, dari tiga jenis nasikh dan mansukh tersebut, bahwa yang tidak, yang itu haram untuk dibaca adalah ayat yang itu termasuk bagian dari Al-Quran walaupun hukumnya dimansukh. Ayat yang masih bagian Al-Quran walaupun hukumnya dimansukh, maka ini haram untuk membacanya. Adapun ayat yang itu sudah dimansukh secara tilawah walaupun hukumnya tetap seperti ayat rajam, ataupun ayat yang itu sudah dimansukh secara tilawah dan secara hukum, maka hal tersebut adalah boleh untuk membacanya. Ya, ayat yang sudah dimansukh tersebut boleh untuk membacanya menurut madhab ulama yang mengharamkan bacaan Al-Quran bagi orang yang junub dan orang yang haid.